Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Aina saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum. Ikhwan, hawat azakumullah. Kita lanjutkan karal kajian syarah akidah al-wasithiyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimullah, karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita lanjutkan tadi di sesi yang sebelum sholat. Nah, jadi di situ tentang watekaratul khalaf maqalahu qail. Sedangkan metodologi atau jalannya orang generasi khalaf itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh orang. Ya, hadani al-baitani dzakarahuma Abdul Karim Asy-Syahrastani. Ya. Syahrastani fi kitabih Nihayatul Iqdam fi Ilmi al-Kalam. Wa lam yubayyin qailaha huma. Undur as-sawa'iq Ibn Qayyim. Sawa'iq mursalah. Qayyim. Dua bait ini disebutkan oleh Abdul Karim Syahrastani, ya. Kalau ada yang mengatakan Syahrastani dalam kitabnya Nihayatul Iqdam fi Ilmi al-Kalam, dan tidak dijelaskan siapa yang mengatakan keduanya, baik syair tadi. Nah, kemudian di sini, ya, kalau tadi dikatakan pada sebelumnya kita membahas apa ungkapan yang sahih tentang Tariqatul Salaf, tentang jalan Salaf itu adalah Tariqatul Salafi Aslamu wa A'lamu wa Ahkam. Jalan metodologi Salaf, orang-orang terdahulu itu adalah Aslamu, lebih selamat, wa A'lamu, lebih banyak ilmunya, wa Ahkamu, dan lebih banyak hukum yang jelaskan. Hada ma'lumun, dan ini diketahui. Sedangkan metodologi Khalaf, jalan generasi Khalaf itu adalah sebagaimana dikatakan oleh orangnya itu dengan mengatakan la amri laqad tuftul ma'ahida kullaha, la amri laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi. Nah, jadi kemudian falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala daqanin aw qari'an sinna nadimi. Jadi kata-kata la amri itu artinya pesan tu, ya, artinya aku bersumpah, la amri, aku bersumpah, laqad tuftu, aku itu telah muter, tuftu, tawaf, mas, muter, tawaf itu muter, ya, ma'ahidah, ma'had-ma'had. Jadi aku telah berputar, berkeliling ke ma'had-ma'had, ke tempat belajar kullaha, semuanya. Jadi kalau misalnya ma'had itu artinya pondok, mas. Aku telah keliling pondok-pondok. Ma'ahid jamak dari ma'had, ma'had, ma'had, seluruhnya. Wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi. Nah, dan sayyartu, aku arahkan tarfai, ya, atau tarfi, bisa mengatakan tarfi, tarfi ini mas, ya, ujung mata, ujung mataku, baina tilkal ma'alim, ke seluruh ma'alim, ya, seluruh koridor, aturan-aturan yang ada di situ. Falam ara, dan aku tidak melihat, illa, ya, aku tidak melihat, maksudnya tidak aku dapati, aku tidak bisa melihat, ya, illa wadi'an kaffa ha'irin, kecuali wadi'an, orang yang meletakkan kaffa ha'irin, ya, artinya kaffa ha'irin, kaffa ha'irin orang bingung, orang bingung, ha'ir, mutahayyir, ha'ir, yang bingung. Ya. Ala dhaqanin. Ya. Ala dhaqanin. Au qari'an sinna nadimi. Dhaqanin, dhaq. Dhaqan itu gini. Jadi kalau sudah gini, terpaku. Ala dhaqanin. Terpaku. Au qari'an sinna nadimi. Ya, qari'an itu di sini digemetakkan. Sinna gigi. Jadi gemetak gigi itu disembunyikan. Nadimi sebagai bentuk penyesalan. Jadi kalau misalnya antum itu menggerutu, menyesal, kemudian sambil menggemetakkan gigi, rasanya gimana, mas? Nah, beda kayak ini. Tapi gigi, mas, agak susah karena nggak ada penyesalan hari ini. Jadi susah untuk di. Nah, alhamdulillah. Maksudnya di sini, ya, aku bersumpah. Aku telah keliling ma'had-ma'had. Itu menunjukkan tentang apa, mas? Ma'had itu artinya ilmu, berbagai macam ilmu yang ada di sana, ono sana, ya. Dan aku mendapati, ya, artinya kedua mataku itu berusaha untuk fokus terhadap apa saja rambu-rambu di situ, aturan-aturan yang di situ itu apa, koridornya itu apa. Dan ternyata koridor dari orang-orang yang belakangan, orang-orang falaf itu adalah wadi'an kafahairin, bingung. Kalau tidak ada runtutannya, bingung. Ya, bingung. Ala dhaqanin au qari'an sinna nadimi, yang terpaku dan atau, ya, dhaqan ini sini. Daguanmu kayak gini, udah terpaku, gak bisa gerak. Ya, dhaqan. Au qari'an sinna nadi, atau menggertakkan dari gigi, ya, dengan sembunyi-sembunyi. Tapi sebagai bentuk apa? Nadimi, sebagai bentuk penyesalan. Nah, ini diibaratkan apa, mas? Antum tahu untuk ini seperti ini, mas. Jadi ini kalau misalnya antum, ini takribudian, ini adalah banyaknya orang mengikuti ini, ini tambah jauh lagi, ini tambah jauh lagi, tambah jauh, ini tambah melebar, ya. Nah, ini yang lurus, ini yang di sini, yang di sini, yang di sini, di akhir ini, ini ketika ini sudah berhenti, ini masih tetap akan dalam keadaan bergerak. Tahu gak mas? Jadi ini misalnya, ini bergerak ke sana, kemudian bergerak ke sini. Dia kan, antum lihat, apa mas? Gubet. Yang paling jauh, itu gubetannya lebih. Lebih apa mas? Ya, lebih lebar lagi. Ketika ini berhenti, ini berhenti, berhenti, berhenti, berhenti, yang ini masih gubet mas. Maka ini menunjukkan bahwasannya apa? Yang paling belakangan itu susah untuk mendapatkan pegangan dibandingkan yang di depan. Di depan itu lebih tenang. Belakang, gubetnya apa? Di dasar. Itu takdir budian, mas. Paham saya di sini, mas? Ya. Kayak jenggotnya. Ya, jenggot yang paling panjang sekarang, mas, catur. Ya. Jadi kalau panjangnya mungkin panjang anak-anak. Sendir ya? Oh, Rizal nih, Rizal yang paling panjang. Nah, kalau misalnya tingkatnya Rizal nih, gini, ini yang gerak, ininya masih gerak, tapi yang di sini geraknya lebih nggak kelihatan kan? Ya nggak? Yang di sini, yang di ujung jenggot ini, kalau anda misalnya, ini kan gini-gini, kewar-kewar ini kan? Ya, kewar-kewarnya yang di ujung ini, ujung apa? Jenggot ini. Jauh lebih kencang daripada antum melihat ujung jenggot ini, mas. Ujung jenggot ini seperti apa, mas? Aslam, a'lam, wa ahkam, kaum salah. Kemanapun dia berada, tetap ikut. Kalau yang ini, semakin panjang, sampai bawah kentir. Paham gak, mas? Ya, itu seperti itu. Allah alam kalau itu shawab, itu hikmah dari kajian ini, kalau itu ada yang salah, mana yang salah? Dan kalau enggak antum tahu, kondisi yang khalaf, yang belakangan itu akan lebih dahsyat kalau dia itu apa? Tidak punya koneksi ke yang diikuti. Paham maksudnya di situ? Ya. Kalau ada yang diikuti, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian itu berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Kalau antum men-skip generasi awal. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Bagaimana ini? Ini, kalau yang diikuti depan. Ya, depan. Itu yang di sini. Yang di sini. Ini, kemanapun ini bergerak, dia akan mengikuti smooth, mas. Gerakannya semut. Ini mau ke kanan, mau ke kiri, dia akan mengikuti. Sami'na wa ta'na, mas. Ikuti kemana saja. Yang di depan maju. Tapi kalau yang di belakang di sini, mas. Ini sudah kentir, mas. Sama halnya dengan apa, mas? Gak usah jauh-jauh. Ya. Antum naik mobil. Mobil yang panjang banget, mas. Ya, kalau mobil itu ngesot mendadak, itu kira-kira yang paling ngesot yang mana, mas? Yang paling belakang. Saya duduk paling belakang itu jeli, mas. Makanya kalau misalnya antum itu ya terbiasa tidak pernah merasa nyaman dengan perjalanan jauh, kemudian blek, blek, coba duduk depan. Jangan biasakan duduk di belakang. Karena antum apa? Getarannya lebih dahsyat lagi. Paham mas? Kita belajar dari kondisi mas Catur. Kalau nah, pas ngeliat antum, oh iya. Itu kondisinya seperti itu mas. Makanya kalau misalnya antum itu di depan, mau sopir gini-gini gak ada masalah mas. Lebih nyaman. Tapi kalau antum itu di lajur ketiga, bahkan keempat, kelima, seterusnya. Bis itu mas. Antum duduk di belakang. Iya enggak? Seperti itu, mas. Kondisinya generasi khalaf. Paham sampai sini? Lebih tidak merasa nyaman. Apa mas? Kok ngene iki koyo ini rotok mikir sithik. Enggak setuju mas? Hah? Hah? Enggak setuju ya? Mas Wasis. Hah? Kok ada kelipan mata tidak? Ayo. Ayo kowe kuwi pinang belakang ayo bener. Iya, wis apik kowe. Ayo. Betul. Ya. Sama halnya antum duduk di belakang seperti itu, ya. Itu ketap-ketip mas gini. Coba antum di depan kayak Pak Utomo. Enggak bisa, Mas. Mau ngantuk gimana ustaznya ngomong terus. Ini enggak masuk. Ayo. Ke depan ya. Nah, Allahumma barik. Wa zadakum khairan. Allah menambahkan antum semua. Ini contoh saja. Contoh untuk apa, Mas? Untuk memudahkan pola pikir. Kenapa generasi khalaf itu tidak boleh dikatakan jauh lebih baik atau lebih apa, Mas? A'lam wa ahkam. Itu enggak masuk akal. Paham? Nah. Sumbernya ilmu dari Nabi SAW. Kok bisa dikatakan bahwasanya orang belakangan yang sekarang ini jauh lebih banyak ilmunya dan lebih banyak hukumnya? Dari sisi mana? Kalau yang selamat tentunya ilmunya lebih banyak, Mas. Paham sampai sini? Bahkan Abdullah nanti aja. Panjang ini. Maksudnya adalah semangatnya. Semangatnya dari para sahabat untuk berguru, menuntut ilmu. Itu jauh lebih dahsyat daripada kita. Kita enggak ada apa-apanya dengan semangatnya mereka. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mengikuti semangatnya mereka. Nah, lanjut Mas. Hadhihi tariqatul lati yaqulu anha Mas. Jadi hadhihi tariqatu ini adalah jalan. Ya. Ini adalah jalan allati yaqulu anha yang dia berkata tentangnya innahu ma wajada illa wadi'an kaffa ha'irin ala dhaqanin wa hadha laysa 'indahu 'ilmun hadha laysa 'indahu 'ilmun au ya atau di sini kata-kata atau di sini ada sesuatu mas ya karena mengatakan atau ya. Jadi illa wadi'an kaffa ha'irin 'ala dhaqanin wa hadha laysa 'indahu 'ilmun aw akhara qari'an sinnan nadimin li'annahu lam yasluk tariq as-salamati abadan. Nah. Nanti akan ada pemisalan yang lain lebih ini Mas. Jadi hadhihi tariqatu allati yaqulu anha yang dia mengatakan tentang jalan tersebut yaitu apa? Innahu ma wajada ya dia tidak mendapati illa wadi'an ya kaffa ha'irin. Ini jalan yang mereka katakan ini ya. Ini tiada di misalnya seperti apa? Ada orang yang ya meletakkan ya ini kaffa. Kaffa itu telapak tangan Mas. Ya. Kafa telapak tangan ya ala dhaqanin wadi'an kaffa ha'irin seperti orang songgo wang mas. Apa mas? Songgo wang. Tahu songgo wang? Jomblo lo seperti itu menunjukkan apa mas? Orang bingung itu mesti songgo wang. Paham? Makanya kalau misalnya orang sudah menuntut ilmu sambil gini, denger-denger songgowang, wah wis, tanda. Tanda. Ini orang Jawa lebih enak loh mas, presinya songgowang. Coba ini orang Arab mengatakan apa? Wadha'a apa? Wadi'an kaffa ha'irin. Ke kata ini mas, kalau antum lihat di sini, kalau dikatakan di sini, Wadi'an kafa ha'irin ala dakanin. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 mas. 5 suku kata. Ya. Nah, wong Jawa meng songgo wang. Wong bingung berarti. Sake. Ya. Melas. Nah. Makanya orang songgo wang itu dikatakan melas. Karena disebutkan di sini. Wahada laisa indahu ilmu. Karena dia tidak punya ilmu. Ya. Nah, katakan di sini mas orang Jawa songgo wang wang bin wang ini songgo wang wadi'an kafa hairin ala daqanin ya. Nanti ana tanya ini pekan depan mas songgo wang basa arabe opo basa arabe songgo wang ris songgo wang opo ris melas wong basa arabe melas ya enggak fokus itu mas wadi'an kafa airin ala dhaqanin. Naam. Naam. Songgo wang. Ini kalimat yang antum baru dan insyaallah semoga itu tidak terjadi pada diri kita. Ya. Songgo wang. Jadi atau dengan kata lainnya ya. Qari'an sinna nadimin. Ya. Gigi itu berdet tanya gemeretak mas bukan geretak gemeretak gigi sebagai tanda ya qari'an sinna nadimin ya bahasa Jawa mas meletak gregetan rasa juga. Yus, Korean sih nanti. Itu aja. Ya, artinya antum paham. Jadi artinya gigi itu gemertak itu sebagai bentuk penyesalan. Li'annahu lam yasluk tariq as-salamati abadan. Karena dia tidak termasuk. Alhamdulillah. Yes. Karena apa? Li'annahu lam yasluk. Karena dia tidak menempuh tori keselamati, jalan keselamatan abadan, selama-lamanya. Ya, paham sampai sini mas? Karena kholaf tidak melihat langsung jalan yang selamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah meninggal saudara kita Ahdona yang dulu sering kajian di sini dan menderita sakit sampai kemo juga kanker-kankernya kanker liver. Semoga Allah azjal memaafkan dosa-dosanya dan memberikan beliau tempat yang terbaik surganya. Karena kuburkan kapan? Bukan di COVID kan? Bukan di COVID kan? Kan? Ya nanti insya Allah kita akan bantu sebisa mungkin. Nah, kita lanjutkan. والرازي وهو من كبائره يقول ya. Nah, di sini Ar-Razi itu termasuk pemukanya mereka, pembesarnya mereka, dia berkata ya. Ya, pembesarnya orang-orang yang mengedepankan akal. Ini disebutkan hadhihi abyad lil fahr Razi. Kata Wid. Orangnya itu padana. Asfahru Razi. Beda ya? Kata ya? Namanya beliau. Ini disebutkan apa ini? Pembesar. Besar beliau. Sama. Dan adanya nanti kenalan mas, mereka nggak tahu ketawanya gimana, nama lengkapnya beliau, kenal nama lengkapnya? Ono setiane barang gitu. Lombar. Jadi kalau ada yang sesi kenalan, kenal sini. Kita lanjut. Yaqulu nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'yil alamina qulal. وأرحاهنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى وبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا Jadi dijelaskan di sini nihayatu ikdamil uquli iqalu kaitannya dengan ya. Nihaya, akhir mas. Nihaya itu artinya apa? Akhir. Dari mengedepankan akal, iqal. Iqal itu awalnya asal katanya iqal itu adalah yang mengkait tali ikatan untuk unta. Itu namanya iqal. Kalau sekarang sering dipakai orang Arab itu iqal yang tali di atas, kemudian dia pakai utroh. Atas ini namanya ikol. Untuk mengikat kain yang untuk menutup kepala. Itu namanya ikol. Sehingga di sini ikol artinya keterkaitan. Ya. Merasa terikat. Apa? Wa aktsaru sa'yil alamina dolalu. Ya. Dan kebanyakan ya, daya upaya orang yang ada di bumi, muka bumi yang lalim ini adalah dolalu, sesat. Ya. Jadi usaha-usaha orang yang tadi mengedepankan akal dan seterusnya menjadi lalim itu adalah dolalu, kesesatan. Wa arwahuna dan roh-roh kita fi wahsyatin min jusumina. Roh itu adalah ya fi wahsyatin. Wahsyah itu cengkraman. Min jusumina. Dari jasadnya kita. Artinya apa? Roh ini dicengkram. Ya, roh itu cengkram dalam tubuh kita. Ya, dalam tubuh kita. Wa ghoyatu dunyana. Dan ya, ghoyah. Tujuan akhir. Dunyana, dunia kita ada. Wabalu. Ya, ada wabalu adalah ada ya gangguan, siksa. Wabalu ya. Balu itu musibah. Wabalu itu musibah. Kemudian walam nastafid dan kita tidak bisa mengambil manfaat min bahtina, dari bahtina, dari pembahasan kita. Jadi orang sudah muter-muter mencari pembahasan, kita enggak ngambil manfaat sedikit pun, enggak bisa mengambil manfaat sedikit pun. Tula umurina, sepanjang hidup kita, siwa kecuali ya an jama'na, yang kita kumpulkan itu adalah apa? Ya. Fihi, di dalamnya itu adalah qila wa qalu, ucapan ini dan ono. Ya, ucapan yang tidak ada manfaatnya. Mengjarini jarini. Nah, ini enak itu. Qila wa qalu jarini. Bahasa Jawa itu enak tuh. Bahasa Arab mengatakan qila wa qalu. Ini kan jarini. Jarini kono, jarini kini, kodowai. Jarini. Diujar kon merini. Nah, kemudian tsumma yaqul, ini satu paragraf lagi. Tsumma yaqul laqad ta'amaltu turuqa al-kalamiyata wal manahija al-falsafiyata. Al-falsafiyata. Falsafiyah. Fama ra'aituha tashfi 'adilan wala tarwi ghalilan. Wala tarwi ghalilan. Wa wajadtu aqrabat turuqi tariqal qur'ani, tariqatal qur'ani, tariqatal qur'ani aqra'u fil isbati ar-rahman 'ala al-'arsh istawa, ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa ilayhi yas'adu al-kalam tayyib, ilayhi yas'adu al-kalim tayyib wa aqra'u fil nafyi laisa kamithlihi syai' wa la yuhituna bihi 'ilma wa man jarraba mithla tajribati 'arafa mithla ma'rifati. Nah, ini perkataan yang dahsyat. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyata, aku itu telah merenungi jalannya orang-orang kalamiyah, ahlul kalam, wal manahijal falsafiyah, dan manhajnya, ya, metodologinya orang-orang filsafat. Fama ra'aitu, dan aku tidak melihat, ya, fama ra'aituha, aku tidak melihat jalan-jalan itu, tashfi 'adilan, itu bisa, ya, memuaskan orang yang dahaga, ya. Ya, kalau di sini tashfi 'adilan, menyembuhkan sakit 'adilan, tarwi ghalilan, ya, dan yang misalnya memberikan obat kepada orang yang kehausan. Jadi fama ra'aituha tashfi 'adilan, aku tidak melihat jalan-jalan itu bisa menyembuhkan 'adilan penyakit, dan wala tarwi ghalilan, dan tidak bisa mengobati rasa haus. Wa wajadtu, dan aku mendapati yang paling dekat, ya, yang paling dekat itu adalah aqrabat turuqi, jalan yang paling dekat itu adalah tariqatal qur'ani, jalannya Al-Qur'an. Ya, aqra'u fil itsbati, aku membaca dalam hal isbat, penetapan, ya, penetapan maksudnya menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla dan namanya Ar-Rahmanu al-Arsistawa, Ar-Rahman yang berada di atas ars beristawa. Kemudian di surat Thaha ayat 5, kemudian ilaihi yas'adul kalimut tayyib, ya, firman Allah Azza wa Jalla, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Kemudian wa aqra'u fin nafi, dan aku mengatakan, aku membaca dalam hal peniadaan. Kalau tadi penetapan sifat-sifat Allah, peniadaan sifat-sifat Allah adalah laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama dengan sesuatu yang serupa dengan Allah azza wa jalla. Kemudian wala yuhituna bihi ilma. Ya. Dan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah azza wa jalla. Wa man jarraba mithla tajribati, barang siapa yang telah mencoba sebagaimana percobaanku, ya, arafa, maka dia akan tahu mithla ma'rifati, sebagaimana pengetahuan. Artinya pengetahuanku tentang bahwa jalan yang benar adalah jalan yang dicontohkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Shalih. Maksudnya seperti itu. Nah, ini naktafi biadil qudrah. Nah, ini sudah adzan. InsyaAllah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Dan tolong mas, ud'u Allah li akhi dona. Ya. Antum doakan kebaikan kepada ahdona. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat beliau di surganya yang terbaik. Nah. Ya. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.